Para-para MC Indonesia Rais Ajek yang sudah hadir, terima kasih banyak. Kita goyang yang santai-santai, sing sahdu ngono lho rek yo. Gak usah tawuran. Deso. Adela. Ada simpati, gak simpati, gak cantik. Ada JHO Production juga. Adela. Cuma.